Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mempelajari fasal yang kedua, yaitu tentang pembahasan as-sihir, dan bahwasannya sihir ini merupakan salah satu dari perbuatan syirik dengan sebab-sebab yang telah kita sebutkan, dan bahwasanya di dalam Islam seorang sahir hukum hadnya adalah dipenggal kepalanya. Barakallahu fikum. Karena mayoritasnya dari perbuatan sihir selalu, barakallahu fikum, memperkerjakan para syaitan, dan bahkan dia mendekatkan diri kepada syaitan untuk sampai kepada maksud tujuan di dalam sihirnya. Dan juga di banyak di dalam perbuatan sihir pelakunya mengakui bahwa dia mengerti dan tahu tentang perkara ghaib. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, para ulama memasukkan perbuatan sihir ini termasuk dari perbuatan syirik, dan bahwasanya perbuatan sihir ini termasuk di antara al-mukhrid anil millah, perbuatan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman, dan termasuk di antara pembatal-pembatal keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan tidaklah dua malaikat ini, Harut wa Marut, mengajarkan perbuatan sihir kepada seorang pun kecuali mereka mengatakan, innama nahnu fitnah, kami ini adalah ujian, kami ini adalah ujian bagi kalian. Fala takfur, maka jangan sampai kalian kafir karena mempelajari ilmu sihir ini. Barakallahu fikum. Dan juga nam di akhirat, semua amalan dan semua perbuatan yang dilakukan oleh para tukang sihir akan sia-sia. Dan bahkan dijelaskan di akhir ayat tadi, nam, bahwa sedikit pun dia tidak mendapatkan bagian di akhirat, balasan dari perbuatan-perbuatannya. Selanjutnya kita akan mempelajari al-kahanah wal-arrafah, perdukunan. Al-kahanah wal-arrafah, yang kalau diartikan dalam bahasa kita yaitu tentang perdukunan, wahuma iddi'a ilmil ghaib, yang mana al-kahanah wal mengerti tentang perkara ghaib, wa ma'rifatul umuril ghaibah, dan mengerti tentang perkara-perkara ghaib, kal akhbar bima sayaqa'u fil ardi wa ma sayahsulu, seperti berita-berita yang akan terjadi di muka bumi ini, atau yang apa yang didapati di muka bumi ini, wa aina makanu syai' al-mafqud, dan di mana lokasi atau posisi benda yang hilang, wa dzalika an tariq istihdamis syayatin alladziina yastariquna as-sam'a minas sama', kama qala ta'ala. yang mana perbuatan ini al-kahana wal-arrafah itu barakallahu fikum imma langsung bahwa pelakunya itu dusta 100% dan mengaku-ngaku, atau yang diistilahkan dalam bahasa kita seperti dukun palsu barakallahu fikum, hanya mengada-ngada. Atau kalau seandainya dia memang itu adalah dukun yang tulen barakallahu fikum, apa yang dia klaim tentang pengetahuan dari perkara ghaib itu adalah dengan cara meminta bantuan kepada syaitan, yang mana syaitan mencuri pendengaran dari langit, mencuri berita dari langit. Kama qala ta'ala hal unabiyukum ala man tanazzalu syayatin, apakah kalian mau untuk saya kabarkan kepada kalian terhadap tentang orang-orang yang mana syaitan turun kepada mereka. Tanazzalu ala kulli affakin azim, yang mana para syaitan ini turun terhadap setiap pendusta dan lagi berdosa. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun, dan mereka barakallahu fikum mencoba untuk mendengarkan. Wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang dusta barakallahu fikum. Mereka berupaya untuk mendengar dan mencari berita dari langit, akan tetapi kebanyakan mereka adalah para pendusta barakallahu fikum. Wa dzalika anna syaitana yastariqul kalimata min kalamil malaikah fayulqiha fi udhunil kahin, yang mana syaitan mencuri kalimat atau berita dari ucapan-ucapan malaikat dari langit. Fayulqiha fi udhunil kahin, dan dia berita yang dia curi tersebut dia sampaikan kepada seorang dukun atau para dukun barakallahu fikum. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat yang sudah pernah kita sampaikan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana cara mereka mencuri berita dari langit di dalam hadis yang sahih barakallahu fikum, yang mana dijelaskan oleh Al-Imam Sufyan rahimahullah bahwa keadaan mereka ketika mencuri berita dari langit seperti tangan jari jemari dimasukkan seperti ini atas bik barakallahu fikum, satu sebagian di atas sebagian terus enam sampai mereka berada di atas langit. Dan ketika dari mereka mendengar berita dari langit, mereka mendengar ucapan dari malaikat barakallahu fikum, kemudian syaitan tersebut menceritakan kepada yang berada di bawahnya, terus sampai yang berada paling bawah dan memberitakan berita tersebut kepada para dukun. Dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma dia menyampaikan berita tersebut kepada syaitan yang berada di bawahnya, atau sebelum dia menyampaikan berita tersebut dia telah disambar barakallahu fikum oleh petir barakallahu fikum, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Akan tetapi ikhwani fiddin, satu berita tersebut fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah, dengan satu berita dia berdusta dengan 100 kali dusta barakallahu fikum. Ini adalah sifah mubalaghah, sebuah ungkapan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kebanyakan atau bahkan semuanya, hampir semuanya berita yang disampaikan oleh para dukun tersebut telah dibumbui dengan kedustaan-kedustaan barakallahu fikum. Ma fayakdzibul kahin ma hadzil kalimah mi'ata kadzibah, dan seorang dukun al-kahin dia berdusta dengan kalimat yang dia terima dari syaitan tadi dengan 100 kedustaan barakallahu fikum. Maksudnya bukanlah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa seorang kahin tadi berdusta sebanyak 100 kali? La. Akan tetapi maksudnya di sini adalah sebuah sighah mubalagh, sebuah ungkapan bahwa mereka itu betul-betul pendusta. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat di atas tadi, tanazzalu kulli affakin azim, yang mana syaitan itu turun kepada para pendusta dan lagi banyak melakukan dosa. Barakallahu fikum. Dan ini adalah sighah mubalaghah yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah para pendusta. Dan bahkan hampir semua berita yang mereka sampaikan itu adalah sebuah kedustaan. Fayusaddiquna fayusaddiquhunnasu bisababi tilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Wallahu azza wa jalla huwal munfarid bi'ilmil ghaib. Dan manusia pun membenarkan, barakallahu fikum, para kahin tadi, para dukun tadi, dengan sebab kata atau dengan sebab satu kalimat yang kebetulan ternyata sesuai dengan kenyataan. Nah, dan ini barakallahu fikum sebuah ujian bagi manusia. Nah, kadang memang seorang dukun memberitakan sebuah berita atau khabar dan ternyata kebetulan benar dan kebetulan barakallahu fikum sesuai dengan kenyataan, maka ini hanya sebatas barakallahu fikum sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya berita tersebut yang disampaikan oleh kahin itu hanya kebetulan sesuai dengan takdir, bukan karena kejujurannya, bukan karena kehebatannya. Dan coba bandingkan dengan sekian banyak kedustaan-kedustaan yang pernah mereka ucapkan. Barakallahu fikum. Akan tetapi banyak dari umat manusia yang tertipu sehingga mereka membenarkan berita yang disampaikan oleh kahin tersebut hanya karena satu berita yang betul, yang mana berita tersebut ternyata sesuai dengan kenyataan yang ada. Wallahu azza wa jalla huwal munfarid bi ilmil ghaib. Tapi walaupun demikian, ikhwani fiddin, Allahu azza wa jalla adalah zat satu-satunya yang tahu tentang ilmu ghaib, yang mengerti tentang ilmu ghaib. Faman idda'a musyarakatahu fi syai'in min dzalik bikahanatin aw ghairiha aw saddaqa mimman yad'i dzalika faqad ja'ala lillahi syarikan fima huwa min khasa'isi. Barakallahu fikum. Maka barang siapa yang mengakui, barang siapa yang menyatakan bahwa dia bersyirikat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berita-berita ghaib tadi, barang siapa yang mengaku bahwa dia bersyirikat dan bersekutu dengan Allah azza wajal walaupun dalam satu informasi dari perkara ghaib, baik dengan cara dia memperolehnya dengan praktek perdukunan, yaitu dengan cara dia mendengar informasi dari syaitan yang mencuri informasi dari langit, barakallahu fikum, atau dengan selainnya, atau dia hanya sebatas mengada-ngada, waliyadzubillah, au saddaqa man yad'i dzalik, atau membenarkan orang-orang yang mengaku bahwa dia mengerti tentang perkara ghaib, faqad ja'ala lillahi syarikan fima huwa min khasa'isi, maka sungguh dia telah menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan yang mana hal tersebut merupakan kekhususan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu ilmul ghaibi la ya'lamuhu la ya'lamuhu illa hu. Dan di sisinya lah ilmu ghaib yang mana tidak ada yang mengerti dan mengetahuinya kecuali dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal kahana la takhlu minasyirki li'annaha taqarrubun ila syaitan bima yuhibbuna. Dan perdukunan itu tidak lepas dari kesyirikan, karena mesti setiap orang yang melakukan praktik perdukunan wal'iyadzu billah selalu melakukan taqarrub, pendekatan diri atau ibadah kepada syaitan dengan segala hal yang diinginkan dan dicintai oleh syaitan tersebut. Dia pasti melakukan taqarrub. Dia pasti akan menjalankan segala syarat yang diinginkan oleh syaitan tadi. Barakallahu fikum, sampai dia terjatuh di dalam perbuatan syirik. Fahiyya syirkun firububiyah min haitsu iddi'a'i musyarakatillahi fi ilmi. Maka perbuatan kahanah ini, praktek perdukunan, barakallahu fikum, adalah termasuk di antara perbuatan syirik dalam perkara ar-rububiyah. Tauhid rububiyah ini adalah mentauhidkan Allah atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Fi af'alillah, di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita tidak boleh menyandingkan seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Baik itu di dalam penciptaan, baik itu di dalam barakallahu fikum pemberian rizki, pengaturan alam semesta ini, dan termasuk di dalamnya adalah di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesalahan di dalam ar-rububiyah. Seseorang ketika dia mengaku mengerti tentang perkara ghaib atau membenarkan orang yang mengerti, yang mengaku bahwa dia mengerti perkara ghaib, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dari sisi ar-rububiyah, min haitsu iddi'a' musyarakatillahi fi ilmi, yaitu dari sisi bahwa dia mengatakan atau mengakui bersyirikat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmunya. Wa syirkun fil uluhiyah, dan yang kedua adalah barakallahu fikum, praktek perdukunan ini termasuk di antara perbuatan syirik. Sebabnya adalah, atau yang kedua adalah, yaitu kesyirikan di dalam al-uluhiyah, kesyirikan di dalam perkara al-uluhiyah, yaitu di dalam ibadah, di dalam ibadah yang semestinya, yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi bagaimana, min haitsu taqarrubi ila ghairillahi bi syai'in minal ibadah, dari sisi pendekatan diri, mendekatkan diri atau melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada selain Allah dengan perkara-perkara ibadah, dengan beberapa jenis ibadah. Barakallahu fikum. Kita lihat dan kita saksikan, dan yang sering kita dengar, barakallahu fikum, banyak sekali persyaratan-persyaratan dari praktek perdukunan ini, barakallahu fikum, yang mengandung unsur maksiat dan bahkan mengandung unsur kesyirikan. Barakallahu fikum, yaitu dia memberikan taqarruban atau ibadah yang mana ibadah tersebut semestinya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia serahkan kepada selain Allah. Wal iyadzu billah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tentang praktek atau permasalahan perdukunan ini adalah suatu hal yang sangat jelas semestinya dan seharusnya seorang muslim, seorang mukmin seharusnya paham dan harus sangat paham dalam permasalahan ini, karena ini adalah perkara yang sangat membahayakan keimanan seseorang. Barakallahu fikum, dan sudah jelas di dalam syariat ini akan keharamannya, akan kesyirikannya. Akan tetapi ikhwani fiddin, banyak dari kaum muslimin yang masih lalai, yang tertipu, barakallahu fikum, dan dia masih saja percaya dengan praktek-praktek perdukunan ini, barakallahu fikum, padahal dia sudah sering sekali, orang-orang yang sering datang ke dukun itu sering sekali ditipu, dan dia pun sadar sebenarnya. Akan tetapi dikarenakan kebodohan dan ditipu daya syaitan, dia masih terus, ketika datang lagi masalah mesti datang lagi ke dukun, barakallahu fikum, datang lagi ke dukun. Setiap dia menginginkan dan mengharapkan sebuah barakallahu fikum, sebuah harapan atau keinginan, lari ke dukun. Nah, di dalam perjodohan, di dalam mengais rizki, lari ke dukun. Tapi prakteknya, kenyataannya bagaimana? Gak kaya-kaya juga, tetap aja miskin. Barakallahu fikum, musibah fid dunya wal akhirah, musibah di dunianya dan di agamanya, yang tentunya membahayakan akhiratnya. Wal iyadzu billah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang disebutkan di sini, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun dan dia membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun tadi, siapapun namanya, baik dia menamakan dirinya sebagai orang pintar atau paranormal, barakallahu fikum, atau dia menampakkan bahwa dia seorang yang baik, seorang yang soleh. Ciri dari dukun ini satu yang kita bahas sekarang ini. Ciri dari dukun itu yang paling jelas dan paling mudah untuk diketahui itu satu ini, perkara ini. Barakallahu fikum, yaitu dia mengakui, mengerti tentang perkara ghaib. Kalau ada siapa saja dia, barakallahu fikum, yang mengakui dan mengatakan bahwa dia mengerti tentang perkara ghaib, inilah yang dikatakan sebagai kahin dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang diartikan dalam bahasa kita yaitu dukun, paranormal, orang pintar, barakallahu fikum. Walaupun dia menampakkan dirinya adalah seorang yang soleh, menampakkan dirinya sebagai seorang wali dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia menampakkan bahwa dia adalah seorang yang mutawadhi, yang tawadhu, merendah diri, dilihat dari wajahnya, barakallahu fikum, dia menampakkan bahwa dia adalah seorang guru besar, imamahnya luar biasa tebalnya, barakallahu fikum, selalu menggunakan jubah dan gamis, dan kadang ketika datang orang kepadanya, dia menyampaikan kebaikan-kebaikan untuk selalu menegakkan sholat, jangan sampai barakallahu fikum kamu meninggalkan sholat duha atau sholat witir atau qiyamul lail, bahkan barakallahu fikum, padahal ini semua hanya sebatas hiasan-hiasan saja, hiasan-hiasan, barakallahu fikum, untuk mengelabui tentang praktek perdukunannya. Dan ini merupakan ajaran dari syaitan. Dan ketahuilah, siapapun dia dan bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun penampilannya, ketika dia mengakui bahwa saya mengerti perkara ghaib, bahwa inilah yang disebutkan di dalam hadis, barakallahu fikum, bahwa dia seorang kahin. Yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa dia ini adalah affakin azin, orang-orang yang selalu didatangi syaitan, yang disebut dengan affakin azin, seorang pendusta, lagi banyak melakukan dosa, barakallahu fikum. Maka barang siapa yang mendatangi seorang kahin dan dia membenarkan apa yang diucapkan oleh kahin tersebut, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah kafir, bukan bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bisa kafir? Kenapa kok dia bisa kafir? Padahal dia hanya membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tadi tentang perkara ghaib tadi. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dia terjatuh di dalam kesyirikan di dalam ar-rububiyah. Kesyirikan di dalam ar-rububiyah, bahwa dia meyakini di sana ada selain Allah yang bersyirikat dengan Allah di dalam ilmunya, yaitu di dalam ilmu ghaib. Padahal ilmu ghaib ini adalah ilmu yang khusus hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, dia terjatuh di dalam perbuatan syirik karena barakallahu fikum, orang-orang para dukun tadi, para dukun tadi yang mana dia belajar dan mengambil informasi dari syaitan, dan syaitan tadi memberikan syarat-syarat, diantara syarat-syaratnya barakallahu fikum, adalah mendekatkan diri kepada selain Allah, melakukan ibadah kepada selain Allah azza wa jalla wa iyyadhu billah. Nah, macam-macam saja syarat-syaratnya. Kamu kalau mau sembuh, ini anaknya kalau mau sembuh, minum air dari 4 masjid. Yang pertama masjid kampung sana, yang ambil dari sumurnya. Nah, terus kalau enggak punya sumur gimana? Dia buka kerannya, nah air PDAM. Nah, ambil dari sumur sana, dari sumur masjid sana. Kemudian sumur kampung sana, masjid kampung sana. Masya Allah, air masjid loh ya. Nah, syaratnya itu enggak jauh-jauh dari masjid. Nah, barakallahu fikum, terkesan bahwa ini ilmu putih. Nah, ilmu putih, padahal ini merupakan kesyirikan wal'iyadzu billah. Apa kelebihan, nah, dari air sumur masjid tertentu dibandingkan dengan sumur masjid yang lain? Nah, apa kelebihannya? Dari sisi mana? Barakallahu fikum. Dari sisi teknologi, dari sisi barakallahu fikum, dari sisi kauni, dari sisi teknologi, enggak ada. Nah, tidak ada kelebihan, sama saja. Barakallahu fikum. Kemudian dari sisi syar'i tidak pernah disebutkan bahwa air ini memiliki kelebihan, tidak seperti air zam-zam. Beda kalau air zam-zam ada nas khusus, hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan apa yang kamu niatkan ketika meminumnya. Jadi kamu kalau antum kalau ingin minum air zam-zam, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta barakallahu fikum, saya minta rezeki, saya minta ilmu yang bermanfaat, minum air zam-zam lima syuribalahu. Ini hadith sahih, barakallahu fikum. Ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kelebihannya secara syar'i. Lalu apa kelebihan dari air sumur tadi, air sumur masjid tertentu? Dari sisi tinjauan kedokteran tidak ada, dari sisi syar'i tidak ada. Dan apabila seseorang menjadikan yang seperti ini sebagai sebab, sebab dari kesembuhan, sebab dari rezeki, yang mana dari sisi kauni, dari kenyataan dan realita itu tidak ada, atau dari sisi syar'i juga tidak ada kelebihan yang dimiliki oleh sejenis air tadi, barakallahu fikum, maka apabila dia menjadikan air ini sebagai sebab untuk sebuah kesembuhan, untuk sebuah rizki atau perjodohan, maka dia telah terjatuh di dalam syirkun asghar minimalnya. Tapi kalau seandainya dia menjadikan air zam-zam, air sumur ini sebagai huwal fa'il, dialah yang menyembuhkan, dialah yang memberikan rizki, maka sungguh dia telah terjatuh di dalam perbuatan syirkun akbar, syirik yang besar wal'iyadzu billah, barakallahu fikum. Jadi apa yang kita pelajari pada malam hari ini, satu hal yang sangat penting, ciri khas dari dukun itu, siapapun dia, berbaju bagaimanapun dia, ketika dia mengakui bahwa dia tahu perkara ghaib, barakallahu fikum, maka dia itu adalah kahin yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak ikhwani fiddin, karena sangat banyak. Nah, dia seorang imam masjid, pemimpin di dalam ritual-ritual yang dianggap sebagai keagamaan, ritual doa bersama, barakallahu fikum. Nah, ketika ada seseorang dapat musibah, kecurian misalnya, atau dompetnya hilang, nah, datang ke sana, ke imam masjid tadi. Nah, oh itu gak jauh-jauh itu dompetnya dari rumah itu, cari di sekeliling rumah. Nah, gak ketemu-ketemu juga, barakallahu fikum. Ada lagi orang sakit, minta barakallahu fikum bimbingan dari dia. Nah, barakallahu fikum, karena hal seperti ini saya lihat langsung. Dia menggantungkan mushaf, diikat mushaf. Nah, mushaf diikat seperti ini, kemudian diikat, kemudian digantungkan kunci yang agak besar itu, kemudian ada lubangnya, ditaruh seperti ini. Jadi kalau dia berbelok ke kiri atau ke kanan, itu ada maksudnya. Nah, ada maksudnya, ada informasi atau berita, barakallahu fikum, yang menunjukkan bahwa kalau seandainya belok ke kanan ini bertanda begini, kalau belok ke kiri ini bertanda begini, barakallahu fikum. Ini agahin ikhwani fiddin. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang membenarkan informasi yang diberitakan oleh kahin ini dari perkara ghaib, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kafir kepada Al-Qur'an. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Kafir kepada Al-Qur'an, kafir kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia menampakkan dirinya adalah seorang yang soleh, seorang imam masjid, barakallahu fikum, seorang pemimpin tahlilan, atau barakallahu fikum, ritual-ritual keagamaan yang lainnya. Wa mimma yajibu tanbi'a alaihi wa tanabbuh lahu anna as-sahara wal kuhan wal 'arrafin ya'bathuna bi 'aqaidin nasi bihaitsu yadhharuna bi madharil atibba fayamuruna al-mardha bidh-dhabhi li ghairillah bi an yadhbahu kharufan sifatahu kadza wa kadza aw dajjajatan aw yaktubuna lahum at-talasim asy-syirkiyah wa ta'awid asy-syaitaniyah bi sifati huruzin yu'allikunaha fi riqabihim aw yad'unaha fi sanadiqihim aw fi buyutihim. Dan di antara hal yang perlu diperhatikan di sini, yang harus diwaspadai, bahwasanya para sihir, para penyihir, dan juga para dukun, mereka adalah orang-orang yang selalu mempermainkan akidah-akidah umat, yang mana mereka menampakkan seolah-olah dia ini adalah seorang tabib. Seorang tabib, bukan seorang dokter, seorang tabib. Tabib sakti, barakallahu fikum. Fayamuruna al-mardu bidzabhi li ghairillah. Dia naam, barakallahu fikum, memerintahkan kepada orang-orang sakit, orang-orang yang meminta nasihat dan meminta solusi, naam, barakallahu fikum, kepada dia pengobatan alternatif, naam, dengan cara bidzabhi li ghairillah, naam, menyembelih kepada selain Allah. Bi an yadhbahu kharufan sifatahu kadza wa kadza. Dan juga mereka memerintahkan supaya para pasiennya ini, klien-kliennya ini, untuk menyembelih seekor domba yang sifatnya, ciri-cirinya seperti ini. Ini kamu sembelih, cari domba yang seperti ini, seperti ini. Audajjajatan, atau dia menyuruh untuk menyembelih seekor ayam. Ini ayamnya yang harus warnanya hitam, kulitnya hitam, bulunya hitam, darahnya hitam, barakallahu fikum, usianya sekian, dia harus murni. Nah, disebutkan. Nah, ternyata kalau sudah disembelih, ternyata tidak sesuai dengan harapan, balik lagi. Nah, ditambah lagi syaratnya. Oh, berarti ini masih kurang syaratnya. Nah, atau itu kamu masih belum, itu ayam yang kamu sembelih itu enggak asli paling. Nah, atau waktunya, tempatnya, kamu lihat ketika kamu nyembelih ada ini enggak, ada itu enggak. Nah, terus dipermainkan akidah umat, dipermainkan. Dan akan tetapi sangat disayangkan, masih saja banyak yang percaya akan kedustaan-kedustaan yang sangat nyata seperti ini. Aw yaktubuna lahum at-talasim asy-syirkiyah. Atau mereka menuliskan tulisan-tulisan yang gak jelas, barakallahu fikum, sebagai jimat yang digantungkan. Wa ta'awid asy-syaitaniyah, ataupun barakallahu fikum, bacaan-bacaan syaitan, yang mana dia di situ, pada bacaan-bacaan tersebut dia berlindung kepada syaitan dengan sifat atau dengan cara haru jimat yang digantungkan ke leher-leher mereka, atau mereka meletakkannya di dalam kotak-kotak tempat-tempat penyimpanan yang berharga milik mereka, atau dia menaruhnya di dalam rumah-rumah mereka dengan tujuan-tujuan tertentu yang mereka harapkan, yang mana ini semua syarat-syarat dari syaitan wal'iyadu billah, barakallahu fikum. Wal ba'dul akhir, perhatikan di sini ikhwan fillah, lihat syaitan memerintahkan untuk menyembelih kepada selain Allah azza wajalla. Nah, diperintahkan untuk menyembelih ke di sisi kuburan fulan, diperintahkan untuk menyembelih di sisi kuburan. Nah, adzabah ini adalah ibadah. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku, yang dimaksud dengan nusuk di sini adalah zabah, sebagaimana disebutkan di dalam oleh ahli mufassirin bahwa an-nusuk di sini adalah az-zabah. Sesungguhnya salatku dan sesembelihanku adalah lillah, untuk Allah azza wajal rabbil alamin. Maka ketika seseorang memperuntukkan sesembelihan kepada selain Allah subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Nabi mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah azza wajalla. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan tentang al-kahanah ini pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.